Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah, kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung itu, yang tidak mungkin kita kalkulasikan itu, adalah berkumpulnya kita di salah satu rumah Allah pada detik ini dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka meniti sebuah jalan pintas menuju surga. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju surga. Oleh karena itu tidak ada kata yang pantas untuk kita pada kesempatan kali ini dan pembukaan kali ini kecuali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainal Ilmi wa Fadli, itu pernah mengatakan, "Al-hikayatu anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin min fiqh." Membaca cerita biografi perjalanan para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal mereka, ibadah-ibadah mereka, apa yang telah mereka lakukan selama hidup mereka, itu lebih aku sukai daripada memperbanyak membaca buku fikih. Apa maknanya hadirin sekalian? Sampai ulama sekali berbeliau mengatakan membaca biografi para ulama itu lebih aku sukai daripada banyak membaca buku-buku fikih. Apakah beliau meremehkan ilmu yang sangat istimewa ini? Apakah beliau memandang sebelah mata ilmu yang bernama fikih ini? Siapa yang tahu alasannya? Pernah mendengarkan statement ini sebelumnya? Apa alasan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksud beliau bukan merendahkan ilmu fikih. Maksud beliau bukan memandang sebelah mata ilmu fikih. Bagaimana mungkin beliau meremehkan ilmu fikih, sedangkan beliau imamnya ilmu fikih. Beliau adalah satu dari 4 ulama yang paling karismatik dalam ilmu fikih. Dan kita tahu logika Abu Hanifah adalah logika terbaik sampai detik ini. Logika kias beliau tidak ada yang mengalahkan. Oleh karena itu tidak mungkin beliau meremehkan ilmu yang sangat mulia ini. Maksud Abu Hanifah, beliau katakan persis setelah beliau menyampaikan ungkapan hati beliau di atas. Kata beliau, li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Karena dengan membaca biografi para ulama, kita akan bisa melihat fikih secara aplikasi. Fikih yang nyata, fikih yang bukan hanya teori, fikih yang bukan hanya retorika, fikih yang bukan hanya catatan-catatan di lembaran-lembaran buku para ulama kita. Namun ketika kita melihat biografi para ulama, kita melihat bagaimana fikih itu hidup, fikih itu nyata, fikih itu bisa dipraktekkan, fikih itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu lebih menyentuh, itu lebih kuat efeknya ke dalam hati kita. Oleh karena itu setelah beliau mengucapkan statement di atas, beliau membawakan dalil. Beliau tidak asal membuat kesimpulan saja. Beliau membawakan surat Yusuf ayat 111 ketika Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam cerita mereka, di dalam perjalanan mereka, ada pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu namun dari pendekatan yang berbeda. Kita akan berbicara tentang ilmu namun dari pintu masuk yang berbeda. Kita akan angkat tentang pentingnya menuntut ilmu dari perjalanan dan biografi para ulama kita ketika mereka masuk ke dalam bidang yang sangat mulia ini, agar kita semakin semangat belajar, agar kita semakin tekun dalam mengkaji, agar kita sukses dalam mempelajari ilmu agama. Karena tidak setiap penuntut ilmu itu berhasil, hadirin sekalian. Tidak setiap penuntut ilmu itu mendapatkan surga. Kita tahu bersama hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi SAW bersabda, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang-orang munafik yang terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari mana? Apakah dari koruptornya? Dari pezinanya? Dari peminum khamarnya? Nabi mengatakan, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya, berasal dari qari'-qari'nya yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang setiap hari membaca Al-Qur'an, yang setiap hari melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dan bisa dibuat kesimpulan, setidaknya mereka mengetahui ilmu, namun mereka munafik. Ini menunjukkan tidak setiap orang yang duduk bersimpuh dan mengkaji Al-Quranul Karim mendapatkan sukses di dunia dan di akhirat. Dan kita tahu bersama hadis Muslim, hadis Abu Hurairah yang mampu membuat Muawiyah itu pingsan ketika pertama kali mendengar hadis ini. Hadis tentang orang-orang yang pertama kali diazab di hari kiamat. Siapa orang yang mendapatkan nomor urut kedua? Nabi mengatakan, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang akan diazab di nomor urut kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seseorang yang hidupnya dihabiskan untuk belajar dan untuk mengajarkan ilmu dan membaca Al-Qur'an, namun berakhir tragis. Berakhir di dalam siksa api neraka. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perdalam ilmu ini dan kita melihat beberapa sisi dari ilmu tersebut agar kita bisa sukses di dunia maupun di akhirat kelak. Hal yang pertama yang ingin kita angkat pada pertemuan kita, para ulama salaf mengajarkan kita pentingnya keikhlasan, pentingnya menjaga niat, pentingnya bertanya kepada diri kita, untuk apa kita duduk di sini? Untuk apa kita membaca Al-Qur'anul Karim dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa kita melangkah ke sebuah majelis ilmu dan menjadi salah satu jamaah tetap di sana? Untuk apa kita menghabiskan buku Ushul Tsalatsah, Arba'in An-Nawawiyah, lalu Aqidah Wasithiyah dan lain sebagainya? Untuk apa kita mempelajari ilmu agama? Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang penting ini tidak bisa dilupakan. Dan inilah resep utama seseorang itu sukses dalam menuntut ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala pernah membawakan sebuah profil singkat salah satu muridnya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang bernama Ahmad bin Kamil. Siapa yang pernah mendengar nama tersebut? Siapa yang bisa menceritakan siapa sosok Ahmad bin Kamil? Ada yang bisa? Yang bisa saya kasih handphone saya. Siapa yang bisa menjelaskan siapa nama, siapakah sosok Ahmad bin Kamil? Gak ada? Handphone langsung antum ambil di sini. Alhamdulillah, ternyata handphone saya selamat. Kata Adz-Dzahabi, min buhuril ilm, dia adalah salah satu samudra ilmu, berasal dari Baghdad, dan sekali lagi salah satu murid dari Al-Imam Al-Mufassir, bahkan bapaknya para ahli tafsir, Ibnu Jarir At-Tabari. Namun kata Al-Imam Dzahabi menukilkan penjelasan para ulama, walaupun beliau salah satu samudra-samudra ilmu, namun namanya terkubur sebagaimana jasadnya terkubur. Apa penyebabnya? Ahlakahul ujub. Ujub menghancurkan dirinya. Lupa menjaga hati. Jatuh ke dalam kesyirikan. Karena sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana riya kesyirikan dan ujub adalah kesyirikan. Ketika kita riya, kita menduakan Allah dengan manusia. Adapun ujub, kita menduakan Allah dengan diri kita sendiri. Ini karena saya yang hebat, saya yang soleh, saya yang cerdas, semuanya saya dan saya. Akhirnya namanya terkubur karena tidak menjaga niat di dalam hati dia. Oleh karena itu saya sudah menduga, antum gak ada yang tahu, makanya saya berani tawarkan handphone saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya keikhlasan, pentingnya menjaga hati. Bahkan ini faktor utama yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu agama. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor utama jika agar kita sukses menuntut ilmu itu bukan kecerdasan, bukan ketekunan, bukan rajinnya kita datang ke majelis taklim. Itu bagus dan itu faktor penunjang, namun faktor utama bukan itu. Faktor utama adalah niat yang ikhlas. Nabi SAW bersabda, in tasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jika kita jujur saat kita duduk di sini, saat kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Nabi SAW, maka Allah akan wujudkan keinginan kita untuk menjadi para penuntut ilmu, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keutamaan, agar derajat kita ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. In tasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, ikhlas kepada Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Adapun kalau kita tidak ikhlas, maka kita akan berakhir dengan kehancuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, faktor utama agar kita sukses menuntut ilmu bukan kecerdasan. Betapa banyak orang cerdas tapi ilmunya tidak bermanfaat. Betapa banyak orang cerdas itu sesat. Dan contoh-contoh dalam masalah itu banyak. Dan diantaranya adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Siapa yang meragukan kecerdasan para tokoh-tokoh Mu'tazilah? Wasil bin Atta. Siapa yang tidak kenal beliau? Ketua umumnya Mu'tazilah. Iya apa tidak? Iya. Ana tanya sama antum. Ustadz-ustadz antum itu siapa namanya? Hah? Ustadz Afifi, hafizahullah ta'ala. Ustadznya Wasil bin Atta, Hasan al-Basri. Bayangkan, ustadznya, gurunya Wasil bin Atta, Al-Hasan al-Basri. Siapa yang meragukan? Dan ini, orang ini cerdasnya keterlaluan, hadirin. Cerdas banget. Salah satu contoh kecerdasannya yang sering dinukilkan oleh para pakar bahasa, Orang ini cadel. Kalau cadel tidak bisa mengucapkan huruf apa? Kok R sih? Ro. Nggak ada R dalam bahasa Arab. Ro. Orang ini tidak bisa mengucapkan huruf ro. Suatu ketika, ketika terjadi sebuah event besar, ketika manusia berkumpul, dia ingin teman-temannya mau mempermainkan Wasil bin Atha. Teman-temannya mau menjatuhkan Wasil bin Atha. Bagaimana caranya? Ketika seluruh manusia sudah berkumpul, teman-temannya tersebut memerintahkan dan mendesak dia untuk memberikan ceramah dan khutbah tanpa persiapan sama sekali. Apa tujuan teman-temannya? Agar dia malu, agar manusia tahu bahwa Wasil bin Atha itu tidak bisa mengucapkan huruf ra. Mereka ingin mempermalukan Wasil bin Atha. Coba antum bayangkan, antum pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Antum mengambil di saf paling depan. Ketika jam sudah menunjukkan jam 12 tepat, zuhur di sini jam berapa? 12 kurang kan ya? Ketika jam menunjukkan jam 12 tepat, ternyata khotibnya gak datang-datang. Karena antum yang paling depan, dan penampilan antum meyakinkan mungkin pakai gamis atau baju Pakistan, lalu punya jenggot sedikit, lalu pakai peci putih atau pakai peci hitam, antum yang didesak oleh seluruh jamaah untuk berkhutbah pada saat itu. Jadi jamaah di saf pertama ijma milih antum. Tanpa persiapan, tanpa teks, tanpa ada keinginan untuk khutbah sebelumnya. Kira-kira perasaan antum bagaimana? Hah? Itu keringat dingin. Mereka ancam, kalau antum gak naik, kita bubarkan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat pada Jumat ini libur. Gak mungkin, gak boleh libur. Harus ada yang naik. Dan itu antum, gak ada yang mau. Semuanya ijma nunjuk antum. Kira-kira perasaan antum gimana? Itu groginya luar biasa. Itu mimbar bisa bergetar. Kan begitu ya. Saking groginya. Itu ayat-ayat nguap semua. Lupa. Kira-kira itulah suasana yang dihadapi oleh Wasil bin Atha. Dan yang semakin membuat nervous, dia punya kekurangan. Iya apa tidak? Kalau antum punya kekurangan, lalu antum tanpa persiapan, grogi apa tidak? Grogi. Dan berbicara di hadapan umum itu tidak mudah. Apalagi di sebuah acara yang dihadiri oleh banyak manusia. Tapi karena semuanya mendesak dia, akhirnya dia berkhutbah. Dengan khutbah yang dikenang oleh para ahli sastra sampai hari ini. Kenapa demikian? Karena dia berkhutbah dengan khutbah yang sangat indah, khutbah yang cukup panjang, tanpa ada huruf ro sama sekali di khutbah tersebut. Semua kata yang ada huruf ro, dia ganti dengan sinonimnya yang tidak ada huruf ro, tanpa persiapan, tanpa teks, mendadak di tempat. Allahu Akbar. Siapa di antara antum bisa seperti itu? Anda kasih waktu antum 2 minggu, kira-kira bisa buat khutbah tanpa huruf R tidak? Susah. Baru kalimat pertama saja sudah diskualifikasi. Dengan rahmat Allah, kena R, rahmat. Oh kalau gitu rahmatnya diganti aja Ustadz. Dengan karunia Allah, karunia kena lagi R. Beliau bisa buat sebuah khutbah tanpa huruf R. Bagaimana kecerdasan itu? Bayangkan cerdas dan dibina oleh Hasan al-Basri, namun sesal menjadi ketua umum Mu'tazilah, orang nomor 1 di kelompok sesat yang bernama Mu'tazilah. Apa kata Syekhul Islam tentang tokoh-tokoh Mu'tazilah? Utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati. Mereka tidak diberikan kejernihan hati. Mereka tidak ikhlas. Mereka sombong. Mereka ujub. Makanya saking sombongnya, salah satu prinsip Mu'tazilah mendahulukan akal daripada nas, daripada nakal, daripada dalil. Kenapa? Saking merasa diri hebatnya. Al-jahil. Siapa yang tidak kenal jahil? Cerdasnya luar biasa. Salah satu ulama yang ia riwayatkan adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Kita semua tahu siapa Abu Yusuf. Abu Yusuf adalah murid nomor satu dari Al-Imam Abu Hanifah. Salah satu yang meriwayatkan dari Abu Yusuf adalah Al-Jahil. Sangat tekun dalam belajar. Bahkan diriwayatkan, tidaklah dia melihat sebuah buku kecuali dia akan baca buku itu dari awal sampai akhir. Jadi kalau ketemu antum, antum lagi pegang buku seperti ini, itu dipinjam dan dia tidak akan berikan ke antum sampai dia baca sampai akhir. Dibaca, bukan hanya minjam aja. Kalau kita kan minjam, gak dibaca, gak dipulangin kan gitu ya. Kalau dia dibaca dari awal sampai akhir. Bahkan dia punya hobi yang mungkin tidak pernah dilakukan oleh orang sampai detik ini. Apa hobinya? Hobinya kalau dia melihat, kalau aktualisasi bahasanya seperti di era kita sekarang, kalau dia bertemu dengan toko buku, maka dia akan datangi ownernya dan dia akan sewa toko buku tersebut. Tidak ada yang boleh masuk kecuali dia, sehingga dia bisa melahap buku-buku yang ada di toko itu dari awal sampai akhir. Disewa. Jadi kalau dia hidup pada zaman ini, dia lihat ada Gramedia, ada Gunung Agung, itu disewa semua. Selama 2 minggu gak ada yang boleh masuk Gramedia, hanya dia. Lalu dia baca dari awal sampai akhir. Subhanallah. Siapa yang bisa seperti itu? Kalau kita kan masuk Gramedia hanya numpang baca, gak beli kan gitu ya. Iya, numpang baca dari pagi sampai sore. Besoknya gak datang lagi biasanya, kalau lagi ada waktu kosong. Kalau di Jogja begitu gak? Kalau di Jakarta mahasiswa begitu, pergi ke Gramedia, cari buku yang kebuka, atau kalau masih ketutup sengaja dia buka, bahkan sudah siap dengan cutternya biar gampang buka plastiknya, lalu dia baca dari pagi sampai sore. Jahit lebih hebat, dia sewa itu toko buku. Disewa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, lalu dia duduk manis menikmati buku-buku tersebut. Makanya diriwayatkan matinya kan juga ketiban buku. Iya, karena bukunya banyak sekali di rumahnya, dan buku-buku sekarang kan covernya gak selembut ini. Buku-buku zaman dulu covernya tidak lembut sekarang, tebal-tebal. Lalu begitu dia ambil, jatuh semua, dia meninggal dunia. Tapi sesat, Mu'tazilah. Jadi orang sarajin itu sesat. Kenapa? Lagi-lagi kita mengenang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yutu zaka'an. Mereka diberikan kecerdasan, ketekunan, kerajinan, tapi mereka tidak diberikan kesucian hati. Mereka tidak diberikan kesucian hati. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita sangat mementingkan masalah ini. Dan ini menunjukkan masalah keikhlasan sangat berat. Kalau orang sekali bermuridnya Hasan Al-Basri bisa jatuh ke dalam ketidakikhlasan, bagaimana dengan kita? Kalau Al-Imam Daruqutni sampai mengatakan talabnal ilma li ghairillah wa aba an yakuna illa lillah. Imam Daruqutni pernah membuat sebuah statement yang disampaikan, yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Dahulu kata Imam Daruqutni, kami belajar itu enggak ikhlas. Kami datang ke pengajian ikut-ikutan. Kami datang ke pengajian mungkin karena setelah pengajian ada makan gratis, jadi kita ikut. Atau ada pembagian sembako, atau karena enggak enak sama senior, jadi akhirnya datang. Fa'aba an yakuna illa lillah. Namun setelah kita kaji, kita pelajari, maka ilmu itu menuntun kita untuk ikhlas kepada Allah. Artinya apa? Ulama besar seperti Al-Imam Daruqutni sampai-sampai memberikan testimoni, pengakuan, bahwa dulu tuh kita juga enggak ikhlas. Ini menunjukkan ikhlas tidak mudah. Ikhlas susah. Ikhlas butuh pengorbanan. Sufyan Ats-Tsauri, kita tahu imamnya para ahli hadis, sampai mengatakan, "Ma alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Aku tidak pernah mengobati sebuah penyakit yang lebih sulit daripada penyakit hati, daripada penyakit keikhlasan. "Li annaha tataqallabu 'alayya." karena hati itu labil, hati itu berbolak-balik dengan cepat. Itu imamnya para ulama hadis mengatakan, aku tidak pernah mengobati penyakit yang lebih susah daripada penyakit hati. Lalu kita tenang-tenang saja, kita meremehkan masalah ini, kita tidak menjaga keikhlasan. Jaga keikhlasan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Makanya Ibnu Abi Hamzah, salah seorang ulama besar, sampai mengatakan, aku sangat berharap ada seorang ulama yang mau mendedikasikan waktunya untuk sebuah pengajian rutin. Isi pengajiannya hanya tentang keikhlasan. Jadi kajian hari Senin temanya ikhlas, Selasa ikhlas lagi, Rabu ikhlas, Kamis ikhlas, Jumat tentang ikhlas, Sabtu ikhlas, ketemu Senin ikhlas lagi. Jadi tidak ada tema kecuali mengingatkan para penuntut ilmu agar ikhlas, mengingatkan para masyarakat agar ikhlas, mengingatkan manusia agar ikhlas. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Abi Hamzah, inilah bahaya laten umat Islam. Ini yang jadi masalah ketika kita tidak ikhlas. Allahu Akbar. Coba rangkan. Sekarang kita ketika ustadznya menyampaikan keikhlasan, bosan. Kok temanya ikhlas lagi, ikhlas lagi. Ibnu Abi Hamzah berharap ada ulama besar yang mengisi sebuah kajian, seluruh materi kajian rutinnya tentang ikhlas. Karena berat, tidak mudah. Saking tidak mudahnya, Al-Imam Hisham Dastawai, salah satu ulama di eranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hisham Dastawai pernah mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan dalam Siyar A'lami Nubala, wallahi, demi Allah, anni la astati'u an aqula inni adhabu yawman qat atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, aku tidak berani mengklaim bahwa aku pernah pergi pada sebuah hari menuntut ilmu hadis ikhlas hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berani mengklaim diriku pernah ikhlas walaupun satu hari saja. Padahal sebagian ulama mengatakan, kalau saya tidak tahu ada orang yang lebih ikhlas daripada Hisham Dastawai. Tapi itu statement beliau. Beliau mengatakan, aku tidak berani mengklaim diriku ikhlas ketika mengkaji, ketika datang ke pengajian, ketika mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, walaupun satu hari saja, aku tidak berani mengklaim. Sekarang orang mudah mengklaim ikhlas. Dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas, dikit-dikit ikhlas. Bahkan sampai maksiat pun ikhlas katanya. Iya apa tidak? Di dunia sogok menyogok. Ketika ada seseorang ingin menyogok oknum, Pak, ini buat Bapak dan keluarga. Pertanyaannya apa? Ikhlas gak nih? Kan begitu. Jelas-jelas sogok. Yang namanya sogok gak ada yang ikhlas. Sogok itu udah kepepet. Tapi masih ditanya, ikhlas gak? Kalau ikhlas saya ambil, kalau gak mau. Jadi sekali lagi, Allahu Akbar. Jelas itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengatakan saya ikhlas itu harga yang mahal di tengah-tengah para ulama. Kalimat yang susah di dunia mereka. Padahal mereka ulama besar. Mereka hafal Al-Quran, tahu tafsir Al-Quranul Karim, tahu hadis-hadis Nabi SAW. Tapi mereka tidak berani mengklaim dirinya ikhlas. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak kenal beliau? Siapa yang tidak kenal beliau? Salah satu pembesar mazhab Syafi'i. Bahkan pendapat beliau dalam mazhab Syafi'i hanya bisa dilawan atau bisa disaingi oleh pendapat siapa? Imam siapa? Hah? Yang bermadzhab Syafi'i di sini siapa? Pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i hanya bisa disaingi oleh pendapat Imam siapa? Hah? Mahasiswa. Ar-Rafi'i. Makanya terjadi khilaf di mazhab Syafi'i, mana yang paling menempati ranking pertama, apakah Nawawi atau Rafi'i? Tapi banyak muhakkikin mazhab Syafi'i mengatakan An-Nawawi, karena Al-Imam Nawawi lebih banyak dan lebih dalam mengetahui hadis dibanding Al-Imam Rafi'i. Walaupun usul Syafi'i lebih dikuatkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam mazhab Syafi'i itu masih di bawah Imam Nawawi. Al-Dhahabi rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah, itu masih di bawah Al-Imam An-Nawawi. Ini orang nomor satu dalam mazhab Syafi'i. Makanya gelar yang diberikan oleh para ulama kepada Imam Nawawi apa? Apa gelarnya Imam Nawawi? Siapa yang tahu? Hah? Imam Nawawi penulis buku Arba'in Nawawiyah, Riyadus Salihin, Al-Adhkar, Al-Minhaj, Syarah Imam Muslim. Apa gelar beliau? LC? LC lewat. MA? MA gak ada apa-apanya. Doktor? Bukan doktor. PhD? Bukan PhD. Apa gelarnya Imam Nawawi? Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Jadi saking fenomenalnya karya-karya beliau dan betapa banyaknya jasa-jasa beliau, seakan-akan beliau menghidupkan lagi agama, menggeliatkan lagi. Subhanallah, itu gelar internasional. Kalau sekarang seperti dapat Nobel. Saya ingin bertanya, kalau antum mendapatkan gelar Muhyiddin, kira-kira apa yang antum lakukan? Syukuran. Yang lain? Press conference. Yang lain? Hah? Orang kalau dapat penghargaan sekarang, apa yang beliau mereka lakukan? Seseorang dapat penghargaan. Biasanya mereka melakukan apa? Mereka kan berpidato. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berterima kasih kepada manajer saya, fans-fans saya, penggemar-penggemar saya yang sudah membeli semua. Kan begitu. Ya apa tidak? Sekarang pertanyaan saya, apa sikap Imam Nawawi ketika mendengar bahwa beliau dinobatkan sebagai Muhyiddin? Apakah beliau berbangga? Apakah beliau konferensi pers seperti yang terjadi pada saat ini? Beliau mengucapkan kalimat yang layak kita renungkan. Hal ini disampaikan oleh Imam As-Sakhawi. Al-Imam Nawawi mengatakan, "Ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin." Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Allahu Akbar. Yang kasih gelar dituntut. Beliau tidak terima, beliau kecewa, beliau sedikit marah. Subhanallah. Orang zaman sekarang dikasih gelar terima kasih. Terima kasih telah memilih saya. Terima kasih telah memvote saya. Kan begitu. Imam Nawawi mengatakan, saya akan tuntut sampai hari kiamat. Kenapa demikian? Karena paham esensi dari keikhlasan. Karena paham betapa beratnya keikhlasan. Karena hadirin sekalian, semakin tinggi gelar kita, semakin susah kita ikhlas. Semakin tinggi gelar kita, semakin mudah kita riya. Semakin mudah kita sombong. Saya ingin bertanya kepada antum, yang lebih mudah riya dan sombong, orang yang punya gelar S3 atau SD? Hah? Walaupun sama-sama S, S3 atau SD? S3. Kalau gelar SD, apa yang mau disombongin? Saya ingin bertanya, mana mahasiswa yang berpotensi sombong atau riaknya lebih besar? Yang IP-nya 4,0 atau 1,1? 4,0. Kalau ada mahasiswa IP-nya 1,1 masih sombong, gak punya perasaan orang itu. Kok tega banget? Sudah IP 1,1 masih sombong lagi. Jadi semakin tinggi gelar kita, semakin berprestasi kita, dan diakui oleh orang, itu potensi sombong semakin besar. Potensi riak semakin besar. Dan itu yang dipahami oleh Imam Nawawi. Oleh karena itu gelar yang disematkan ke nama beliau, itu sama saja memberikan beban baru kepada beliau, sama saja memberikan PR baru kepada beliau, dan beliau tidak terima. Makanya beliau katakan, "Ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin." Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar kepada diriku Muhyiddin. Allahu Akbar. Para ulama kita. Ini muftinya mazhab Syafi'i, penulis Arba'in Nawawiyah, Riyadus Salihin, Al-Adhkar. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, statement beliau ini menunjukkan keikhlasan beliau. Nahsabu kadzalik wa la nuzaki allahi ahad. Dan ini kata para ulama salah satu kunci kesuksesan beliau sehingga buku-buku beliau diterima umat. Kita tahu bersama, kitab Riyadus Salihin menempati ranking kedua dari segi penyebaran dan pengkajian. Artinya apabila pada saat para ulama melakukan survei, apa buku yang paling banyak dikaji, apa kitab yang paling banyak tersebar di tengah-tengah dunia Islam, maka Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua sebagai kitab yang paling sering dikaji dan yang paling sering disebut, dinukil orang dan tersebar di belahan dunia Islam. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Kitab apa? Apa kitab yang paling sering dikaji dan yang paling tersebar di tengah-tengah umat? Kitab apa? Sahih Bukhari? Bukan Sahih Bukhari. Sahih Muslim? Bukan Sahih Muslim. Kitab apa? Kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Itulah yang paling sering dikaji. Nah, di bawah Al-Quran, Riyadhus Shalihin, bukan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah buku kitab yang paling sahih, tapi bukan yang paling sering dikaji. Makanya antum lihat, saya ingin bertanya, kajian Sahih Bukhari di Jogja ada berapa tempat? Kajian Sahih Bukhari di Jogja ada di berapa tempat? Hah? Jarang. Tapi kajian Riyadhus Shalihin banyak apa tidak? Banyak. Ini bukti. Kalau antum gak percaya, silakan survei di lapangan sendiri, pasti akan mendapatkan hasil seperti itu. Kata para ulama, itu menunjukkan keikhlasan. Allah berkahi ilmu beliau, Allah berkahi karya-karya beliau. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan keberkahan ketika kita menuntut ilmu agama, ikhlaslah kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya, lam yara urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari ilmu agama yang seharusnya dituntut untuk mencari wajah Allah, namun ia pelajari, ia kaji, hanya ingin mendapatkan perhiasan dari perhiasan dunia, bagian dari bagian dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Allahu Akbar. Dan inilah alasan kenapa ada penuntut ilmu agama, ada seorang ustaz, ada seorang pengajar menempati ranking kedua untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka jahannam. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Jadi Nabi mengatakan hadis ini awalnya apa? Awwalu ma yuqda 'alaihi al-yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan disidang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga orang, ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Seseorang yang mati di kancah jihad, lalu orang ini dihadirkan di hadapan Allah, lalu Allah sebutkan jasa-jasanya dan orang ini mengakui, Allah katakan, engkau telah aku berikan kekuatan karena jihad butuh kekuatan, engkau telah aku berikan fisik yang bagus, kecerdasan karena jihad butuh kecerdasan untuk berstrategi atau memahami strategi. Untuk apa engkau lakukan hal itu semua? Dengan pedenya dia mengatakan, qataltu fika hatta tushitu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka fa'alta dzalika liqal jari. Karena pada hakikatnya engkau melakukan hal itu semua agar dikatakan pahlawan, pemberani. Faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhata ulqiya finnar. Maka Allah panggil malaikatnya untuk menyeret orang ini dalam kondisi kepala yang ada di bawah sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Nomor urut yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seseorang yang kerjaannya di dunia mengkaji ilmu agama dan mengajarkan ilmu tersebut dan membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi. Maka orang ini dihadirkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah menyebutkan nikmat dan anugerah yang Allah berikan pada saat di dunia. Engkau telah aku berikan kecerdasan, karena untuk menuntut ilmu butuh kecerdasan. Untuk jadi ustaz butuh kecerdasan. Engkau telah aku berikan waktu, karena untuk belajar butuh waktu. Engkau telah aku berikan suara yang merdu, karena untuk menjadi qori butuh suara yang merdu. Untuk apa engkau gunakan hal itu semua? Dengan bangganya dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari dan aku mengajarkan ilmu agama dan aku membaca Al-Qur'an semata-mata hanya mengharapkan ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta. Bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal 'alim. Karena pada hakikatnya engkau selama ini belajar dan mengajar agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustaz, agar dikatakan kiai, agar dikatakan tuan guru, agar dikatakan kiai haji. Dan engkau membaca Al-Quran liuqal qari, agar engkau dikatakan qari. Faqadakil. Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Fa'umiro bihi. Maka Allah panggil malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dalam kondisi wajah yang atau kepala yang ada di bawah hatta ulqiya finnar, sampai dia dimasukkan ke dalam api neraka. Hadirin sekalian, saya ingin kita menggarisbawahi ketika Allah berfirman kepada orang tersebut faqad qil, gelar itu telah engkau dapatkan. Gelar apa? Ustaz, kiai, ulama, masyayikh. Berarti apa? Berarti yang berpotensi masuk ke dalam hadis ini dan berpotensi untuk menjadi penghuni neraka pertama kali atau kedua kali adalah orang-orang yang sukses dalam menuntut ilmu agama atau menjadi seorang ustaz dan kesuksesannya diakui oleh masyarakatnya. Kenapa demikian? Kalau misalnya ada penuntut ilmu yang gak pernah hadir, yang nitip absen kalau pengajian usul salasa atau arba'in an-nawawiyah, dan ketika jadi ustadz gak hafal ayat, tidak hafal hadis, kira-kira dikatakan ulama apa tidak oleh masyarakat? Hah? Allah kan katakan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Gelar apa? Gelar ustadz, ustadz yang masya Allah, kiai yang karismatik, lalu ulama yang alim besar. Kalau misalnya dia tidak punya kemampuan dalam menghafal, kalau bicara terbata-bata, ayat tidak hafal, hadis salah semua, kira-kira dapat gelar apa tidak di tengah-tengah para masyarakat? Tidak dapat. Yang diagungkan oleh masyarakat atau yang dipuji oleh masyarakat, yang mendapatkan gelar oleh masyarakat, kira-kira yang seperti apa sih? Yang masya Allah, yang retorikanya enak, yang menyentuh, yang pandai menyampaikan ayat, yang fasih dalam menyampaikan hadis, itu yang akan mendapatkan gelar ulama, itu yang akan mendapatkan gelar ustadz, itu yang akan dikagumi. Dan itu atau diantara mereka lah orang-orang yang akan diadab di dalam api neraka. Na'udzubillah. Ini yang harus kita renungkan. Jadi hadis ini bukan untuk orang yang gagal dalam beribadah. Hadis ini untuk orang-orang yang secara kasat mata, secara casing, itu sukses dalam ibadahnya dan diakui oleh masyarakat. Kalau begitu saya mau resign aja lah dari kajian Pak Ustadz, biar gak kena azab pertama kali. Solusinya bukan mengundurkan diri atau resign. Karena kalau antum mundur dari kajian, memang antum lolos dari hadis ini, tapi kena hadis yang lain. Jadi solusinya tetap ngaji dan menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang diajarkan para ulama kita. Oleh karena itu diriwayatkan, Al-Imam Al-Mawardi, itu buku-bukunya baru keluar itu setelah beliau meninggal dunia. Jadi ketika beliau hidup, beliau tidak mau menerbitkan buku-buku tersebut. Kenapa? Khawatir dipuji orang, khawatir hatinya gak kuat kalau disanjung orang, dieluk-elukan orang, diberikan penghargaan oleh orang. Akhirnya beliau simpan, dan setelah beliau meninggal dunia baru buku-bukunya disebarkan, dan kita tahu, orang baru tahu ilmu beliau pada saat itu. Ini bukan berarti kita gak boleh menerbitkan buku ketika kita hidup, tidak juga. Tapi kita lihat betapa takutnya para ulama untuk betapa takutnya para ulama terhadap riya, terhadap sum'ah, terhadap penyakit-penyakit hati yang sayangnya diremehkan oleh banyak menuntut ilmu pada saat ini. Itu yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para ulama mengajarkan kita pentingnya merasakan kemuliaan ilmu agama dan kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa bukan hal yang aneh bagi antum semua pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Banyak sekali keutamaan. Bahkan sekali lagi ratusan keutamaan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftahi dari Sa'adah. Menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga, adalah tanda kebaikan seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agama. Menuntut ilmu adalah cara untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Menuntut ilmu agama akan membentengi kita dari laknat Allah, karena Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha." Dunia itu dilaknat, dan dilaknat seluruh yang ada di dunia. Illa dzikrullah, kecuali berzikir kepada Allah. Wa mawala, dan mengerjakan aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa alimun au muta'allim, kecuali orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu agama. Maka kita akan dibentengi dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama akan membuat malaikat beristighfar untuk kita. Ikan-ikan di perairan beristighfar untuk kita. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatta al hitanu fil ma. Dan seorang ulama dalam riwayat penuntut ilmu, maka malaikat, maka makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi akan beristighfar agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya sampai ikan yang ada di perairan. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu agama. Tapi pertanyaannya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita benar-benar merasakan keutamaan tersebut di dalam hati kita? Sudahkah kita benar-benar meyakini bahwa ilmu itu lebih mulia daripada harta? Ilmu itu lebih mulia daripada aktivitas dunia kita. Menuntut ilmu, duduknya antum di sini itu lebih mulia daripada jalan-jalan ke mall atau melakukan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan lainnya. Walaupun kita tidak meremehkan aktivitas tersebut, tapi kalau harus membandingkan, duduknya kita di sini lebih mulia. Sudahkah hal itu benar-benar tertancap dengan kokoh di dalam hati kita? Inilah salah satu kunci sukses para ulama. Oleh karena itu, Yazid bin Zurai pernah mengatakan, "Inni la'ara fi kitabi hadithan marratain ahabbu ilayya min an ara dinarain." Aku buka bukuku, lalu aku melihat dua hadis Nabi SAW, itu lebih aku sukai daripada melihat dua dinar. Allahu Akbar. Satu dinar berapa gram emas? Satu dinar berapa gram emas? 4,25 gram emas. Satu gram berapa rupiah sekarang? Hah? Antum? Susah, nanya mahasiswa tentang emas susah ya. Harusnya nanya ibu-ibu nih, ibu-ibu jagonya. Kalau mahasiswa susah. Kurang lebih 500 ribu. 500 ribu, berarti 2 dinar 8,5 ya. 8,5 berarti berapa? Anak UGM. Kalau anak salah, dapat udur. Karena kalau antum gak dapat udur, karena antum anak UGM. Berapa rupiah? 8,5 kali 500 berapa? Hah? Kok 2,5? 8,5. 4 jutaan. Jadi bagi para ulama, melihat dua hadis itu lebih indah, lebih menarik daripada melihat uang, melihat 4 juta. Saya ingin bertanya, kalau di hadapan antum ada buku Sahih Bukhari, lalu di sini ada 5 juta, pandangan antum mengarah kemana? Hah? Ini Sahih Bukhari, ini 5 juta. Hah? Atau win-win solution, dua-duanya kita tatap. Subhanallah, para ulama lebih senang melihat hadis Nabi SAW, karena yakin bahwa ilmu lebih berharga daripada harta. Karena saat mereka membaca hadis Muslim di bawah ini, Nabi bersabda, dalam hadis Muslim di hadapan para sahabatnya, "Ayyukum yuhibbu an yakdua kulla yaumin ila buthan aw ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qaumawain." Oh, kama kama. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke Buthan dan Akik setiap hari? Apa itu Buthan dan Akik? Siapa yang tahu? Buthan dan Akik itu apa? Buthan dan Akik. Buthan dan Akik adalah dua pasar unta. Jadi Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta, kapan? Sebulan sekali? Bukan. Satu minggu sekali? Bukan juga. Setiap hari. Kulla yaum. Faya'tiya minhu minaqataini qaumawain. Untuk mendapatkan unta atau dua unta qaumawain secara gratis dan halal. Secara gratis dan halal. Min ghairi itsmin wala qati rahimin. Gratis, halal. Tidak berdosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Jadi artinya, pergi ke pasar unta dan mendapatkan berapa unta? Dua ekor unta secara gratis dan halal. Kalau antum ada pada saat itu, kira-kira mau apa tidak? Nabi tawarin dua unta setiap hari. Mau apa tidak? Mikir kalian. Gak punya kandangnya, kos-kosan saya sempit Ustaz. Jangan usah berpikir terlalu jauh. Antum ambil, antum jual langsung. Tahukah antum bahwa unta qaumawain adalah jenis unta terbaik di dunia? Dan satu ekor unta itu di atas 600 juta sekarang. Berarti dua unta 1,2 M. Itu satu hari. Kalau antum ambil setiap hari, satu bulan omset antum berapa? Subhanallah. 30 M-an. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat antusias. Kata mereka, nuhibbu dzalika ya Rasulullah. Kami mau, kami berminat untuk pergi ke pasar itu ya Rasulullah. Bayangkan, satu bulan 30 M. Ketika mereka akan bergegas pergi ke pasar, Nabi mencegah. Awala yaqdu ahadukum ilal masjid. Tenang dulu, tenang, sabar, sabar. Kalau kalian berminat, kenapa kalian tidak pergi saja ke Masjid Nabawi? Mereka bingung, emangnya di masjid ada unta? Tidak ada unta. Nabi mengarahkan, faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah, untuk mempelajari dan membaca dua ayat dari Al-Qur'anul Karim. Khairun lahu min naqatain. Karena dua ayat dari Al-Qur'anul Karim itu lebih mahal di sisi Allah dibanding dua unta. Wa thalathun khairun lahu min thalath. Dan tiga ayat lebih mahal daripada tiga unta. Wa arba'un khairun lahu min arba. Dan empat ayat itu lebih mahal daripada empat unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya, 5 ayat lebih mahal daripada 5 unta, 6 ayat lebih mahal daripada 6 unta, 7 ayat lebih mahal daripada 7 unta. Kalau kita berminat pergi ke sana, kenapa kita tidak berminat pergi ke masjid? Para ulama kita menjelaskan, Nabi sedang ingin memberikan perbandingan sederhana bahwa ilmu agama lebih mulia daripada harta dunia. Bahkan kata para ulama, satu ayat itu lebih mulia daripada ribuan unta, bahkan seluruh unta-unta yang ada di dunia. Kenapa satu berbanding satu atau dua berbanding dua? Itu agar lebih memudahkan pemahaman kita. Maka Nabi memberikan analogi sederhana. Tapi intinya adalah bahwa ilmu lebih berharga daripada dunia. Sudahkah kita benar-benar meyakini hal ini? Yazid bin Zuraik itu benar-benar yakin terhadap ayat ini, hadis ini. Oleh karena itu, beliau lebih senang melihat hadis daripada melihat uang, daripada melihat dinar, daripada mendapatkan emas. Karena mereka yakin bahwa ilmu lebih berharga daripada harta. Ilmu lebih berharga daripada harta, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, saking yakinnya para ulama tentang masalah ini, mereka rela mengorbankan harta mereka untuk mendapatkan ilmu. Karena mereka yakin ini lebih mulia daripada harta. Syu'bah bin Hajjaj pernah mengatakan, man talabal hadith aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadith secara sungguh-sungguh, maka dia akan bangkrut. Apa maknanya? Maknanya, kalau orang benar-benar menuntut ilmu hadith, modalnya banyak. Harus beri buku, buku tentang takhrij, buku mutun, atau buku tentang syarah-syarah hadith. Maka dia akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dan uangnya akan berkurang. Makanya beliau mengatakan, man talabal hadith aflas. Barang siapa menuntut ilmu hadis dengan sungguh-sungguh, maka dia akan bangkrut. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Hajjaj mengatakan, bi'tu tista ummi bisaba'ati dananir. aku pernah menjual baskom dan ember ibuku sehingga ketika ditotal semuanya berharga 7 dinar. Jadi pengen beli buku gak punya uang, lalu apa yang beliau lakukan? Jual baskom, jual ember. Ternyata saking sering jual ember, jual baskom, udah sampai 7 dinar. 7 dinar itu kurang lebih 15 juta untuk modal kajian, untuk ongkos transport, ongkos bensin, beli buku, beli bolpen, dan seterusnya. Jadi bukan dikit-dikit udur, ah gak punya ongkos gak datang. Tidak, para ulama kita itu jual. Siapa di antara kita sudah pernah jual ember ibunya? Coba angkat tangan. Gak ada kan? Para ulama jual ember, jual baskom. Imam Malik pernah mengatakan tentang gurunya. Siapa gurunya Imam Malik? Gurunya Imam Malik, Rabi' atau Ra'i, atau Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Imam Malik pernah mengatakan gurunya, pernah suatu ketika gurunya kehabisan uang untuk ngaji, untuk menuntut ilmu agama, untuk beli buku. Maka apa yang terjadi? Rabi'ah naik ke atap rumahnya, mengambil genteng dan menjual genteng-genteng rumahnya tersebut. Allahu Akbar. Jual genteng rumah. Siapa di antara antum sudah jual genteng kos-kosannya? Gak boleh, haram. Karena itu bukan punya antum. Kalau mau rumah yang di kampung dijual boleh, tapi kos-kosan jangan dijual. Ember milik ibu kos jual. Kan begitu. Semuanya dijual. Baskomnya dijual. Akhirnya ibu kosnya bingung, nih anak ini ikut aliran apa sih? Kok baskom habis, ember habis, genteng bocor. Subhanallah. Itu para ulama. Karena mereka yakin ilmu lebih berharga daripada dunia. Ilmu lebih berharga daripada harta. Mereka jual semuanya. Oleh karena itu, sudahkah kita memiliki perasaan seperti ini? Hadis-hadis itu sudah kita dengar. Ayat-ayat itu sudah sempat kita kaji. Tapi kemana iman? Kemana keyakinan? Kemana penghayatan? Bahwa ilmu agama lebih mulia daripada hal itu semuanya. Makanya ini yang membuat para ulama semangat. Karena mereka yakin itu. Ilmu agama segala-galanya. Ilmu agama kunci surga. Ilmu agama yang akan mendongkrak derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu agama yang akan membuat kita menjadi salah satu hamba yang terbaik. Hanya dengan ilmu kita bisa beribadah, beramal, dan mengamalkan Islam. Oleh karena itu mereka prioritaskan dari banyak hal. Banyak hal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, tirulah mereka yang memprioritaskan segala yang mereka punya untuk ilmu agama. Al-Imam Ibnul Jauzi, itu antum kenalkan nama Al-Imam Ibnul Jauzi? Ya kan? Memangnya untuk memiliki ilmu sedalam itu gak butuh modal. Beliau itu sudah habis 2 rumah dalam menuntut ilmu. 2 rumah, jual 2 rumah. Al-Imam Damashqi, untuk duduk di majelisnya Imam Malik itu jual rumah. Berangkat, kan dari jauh, dari Syam, pergi ke Madinah, emangnya gak pakai modal? Jual rumah untuk bisa duduk di majelisnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dan ada cerita yang menarik tentang Al-Imam Dimashqi. Begitu dia duduk, dan beliau nantinya akan menjadi Syekh Bukhari ya. Ini salah satu syekhnya Bukhari. Ketika beliau duduk di majelisnya Imam Malik, beliau melakukan kesalahan. Karena nama juga anak muda, belum tahu adab, belum tahu tata krama, sopan santun yang sempurna, dia buat kesalahan. Akhirnya Imam Malik pukul dia melalui asistennya. Coba kasih pelajaran kepada anak tersebut. Dipukul 15 kali dalam riwayat. Dia marah, hadirin sekalian. Dia gak terima. Dan dia katakan, aku tidak halalkan sampai hari kiamat. Bayangkan di hadapan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, dan dia hanya anak muda biasa pada saat itu. Aku tidak halalkan sampai hari kiamat. Lalu apa kata Imam Malik? Imam Malik dengan tawadunya mengatakan, fama kafaratuha. Kalau engkau tidak halalkan, kompensasinya apa? Kafaratnya apa? Jadi Imam Malik walaupun sudah menjadi imam besar, muridnya ribuan, dan dia hanya anak muda, dia belum menjadi imam, kehilangan satu murid yang masih muda seperti itu tidak berpengaruh terhadap nama besar Imam Malik. Kalau Imam Malik mau sombong, tinggal Imam Malik katakan, kalau Anda tidak suka sistem saya, pulang saja cari syekh yang lain. Kalau saya ketat seperti itu. Tapi Imam Malik tidak. Imam Malik mengatakan, fama kafaratuha. Kalau begitu, apa kafaratnya? Bagaimana aku bisa menembus kesalahanku? Oke, itu salah. Saya khilaf. Kalau begitu, apa kompensasinya? Apa kata Al-Imam Dimashqi? Engkau telah memukul aku 15 kali. Oleh karena itu, ajarkan aku 15 hadis. 15 hadis. Akhirnya mau gak mau Imam Malik mengajarkan hadis. Diajarkan hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-15. Begitu selesai hadis ke-15, apa kata Imam Damaskhi? Idribni fahadithni. Imam Malik, silakan pukul aku lagi. Nih pipiku boleh ditampar, tapi dengan syarat ajarkan aku hadis lagi. Allahu Akbar. Ini baru penuntut ilmu, gak ngambek. Sebagian kita tuh ngambekan. Baru diomelin ustaz, gak mau datang lagi. Ustaz macam apa itu? Bayangkan. Beda dengan para ulama dulu, kesatria. Kalau memang tidak suka, selesaikan di depan, bukan main belakang. Beliau katakan dengan gentle, aku tidak halalkan perbuatan. Perbuatanmu itu zalim, walaupun Anda imam. Tapi ini keliru, ini khilaf. Dan Imam Malik mengakui, namanya juga manusia, mungkin bisa khilaf. Mungkin bisa keceplosan, kelepasan. Dan Imam Malik mengakui beliau khilaf. Dan lihat bagaimana sikap seseorang ketika meyakini ilmu di atas segalanya. Beliau, Al-Imam Dimashqi melihat kesalahan Imam Malik sebagai kesempatan dan peluang belajar khusus dengan Imam Malik. Karena kalau tidak dengan cara seperti ini, orang semuda beliau, sejunior beliau tidak akan mendapatkan perhatian khusus dari Imam Malik. Oleh karena itu, beliau ambil kesempatan daripada beliau ngambek, gak mau ngaji lagi, dan tidak ada ulama sehebat Imam Malik pada saat itu. Kecuali mungkin Laits bin Sa'ad, tapi sekali lagi di Madinah, beliaulah Imam Darul Hijrah. Oleh karena itu, kesempatan ini tidak disia-siakan, karena dia tahu ilmu lebih berharga daripada perasaannya. Ilmu itu lebih berharga daripada sakit hatinya. Ilmu itu lebih berharga daripada fisiknya. Kesempatan itu dia gunakan untuk belajar khusus dengan Imam Malik. Dan begitu Imam Malik mengajarkan, beliau katakan, silakan pukul lagi, tapi engkau wajib mengajarkan aku hadis sesuai dengan jumlah pukulan yang engkau berikan. Begitu. Jadi kalau antum merasa didzalimi ustaz, begitu. Ustaz, anda gak ridho ustaz. Gimana kompensasinya? Ajarkan anda arba'in nawawiyah. Nah begitu, itu baru penuntut ilmu. Anda gak ikhlas. Ajarkan anda tafsir al-fatihah. Nah begitu penuntut ilmu. Antum dzalim ustaz. Utang gak bayar-bayar, misalnya begitu. Kalau begitu, ajarkan anak Al-Baqarah. Misalnya utangnya 100 juta, jadi Al-Baqarah. Jadi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana para ulama memandang ilmu. Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Kalau kita bisa bekerja 8 jam sehari, gaji kita sebulan berapa sih? Di Jogja ini, jaga gaji tinggi berapa? Kerja dari jam berapa? Jam 7 sampai jam 4, misalnya. Gaji berapa? 50 juta? 40 juta? Atau 20 juta? Jadi untuk gaji 20 juta, itu pun satu bulan. Kita rela menghabiskan waktu 8 jam selama 5 hari. Sedangkan untuk pahala yang lebih berharga daripada harta dunia. Nabi mengatakan 2 ayat lebih berharga daripada 2 unta. Kita tidak punya waktu untuk itu. Allahu Akbar. Kemana kita mengimani ayat-ayat tersebut? Hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin, kita harus punya prioritas. Pokoknya kalau sudah ada kajian rutin, datang. Tidak boleh tidak. Karena ini lebih berharga daripada omset saya. Ini lebih berharga daripada proyek saya. Ini lebih berharga daripada usaha saya. Bukan berarti kita isi kehidupan kita kajian terus, bukan. Tapi ketika kita menekuni sebuah kajian rutin, maka istiqomahlah di kajian tersebut. Jangan meremehkan masalah itu. Hanya gara-gara punya janji sama orang tidak datang, hanya gara-gara punya aktivitas yang bisa ditunda kita tidak datang. Bukankah Nabi yang mengatakan ilmu ini lebih mulia daripada harta, ilmu ini lebih mulia daripada harta dunia? Jangankan kita bicara tentang ilmu yang membahas tentang tauhid, ilmu tentang sholat sunnah fajr saja, bukan amalan wajib, Ini amalan sunnah, dan amalan sunnah yang ringan. Apa kata Nabi SAW? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau misalnya antum ikut pengajian dari jam 9 sampai jam setengah 12, dari detik pertama sampai detik terakhir tidur, kaget bangunnya di jam 10.15, dan begitu kaget bangun, ustadznya lagi nyebutkan hadis ini, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu dengar hadis ini tidur lagi. Bangun jam setengah 12 ketika ustadznya mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita juga membaca doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilahi nusyur. Lalu kita pulang ke rumah, kita amalkan besok pagi khairun minad dunya wa ma fiha. Itu yang kaget bangun di tengah-tengah kajian, lalu pulang ke rumah hanya bawa satu hadis ini, lalu dia amalkan besok paginya khairun minad dunya wa ma fiha. Bagaimana dengan orang yang khusyuk mendengarkan kajian dari detik pertama sampai detik terakhir, lalu banyak faedah yang didapatkan, lalu materi itu tentang akidah, tentang la ilaha illallah, amalan terbaik yang ada di dalam Islam, tentang beriman kepada malaikat, tentang beriman kepada rasul, tentang beriman kepada takdir, tentang sholat lima waktu, tentang puasa Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Dan ketika misalnya kita dipindah ke daerah lain, atau kita selesai kuliah lalu kita kembali ke kampung asal kita, belum tentu kita dapatkan fasilitas seperti ini. Belum tentu kita mendapatkan kemudahan ngaji seperti ini. Ini adalah nikmat Allah yang harus kita syukuri. Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kita masuk ke dalam surat Ibrahim ayat 7, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, ketahuilah adzabku sangat pedih. Aku qouli hadza. Kita break sebelum kita masuk ke sesi kedua. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.